ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Janji Allah bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah ada dalam Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55. Oke? Tanda besar kiamat yang ke-5 terjadinya di sini, di masa-masa aman ini. Yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari barat. Syekh Imran Hussein mengatakan yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat itu bukan matahari yang menerangi bumi ini, tapi maknanya Islam bangkit dari Amerika dan Eropa nanti di akhir zaman. Itu kata beliau. Dan ternyata dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah membantah itu. Kata Rasulullah, memang benar-benar fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini nih, nanti Allah panggil. Lalu matahari meninggalkan posisinya dan sujud di bawah arasy. Kamu yang ada di bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lamanya masa kamu gelap di bumi seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian Allah perintahkan matahari agar kembali ke tempat semula dia berada. Dan matahari Allah perintahkan agar muncul dari tempat biasanya dia tenggelam. Maka muncullah matahari di sebelah barat. Berbondong-bondong orang ingin taubat. Pintu taubat sudah Allah tutup. Orang-orang yang belum Islam, ingin masuk Islam, ingin bersyahadat, sudah tidak diterima oleh Allah. Matahari naik hanya setengah hari saja. Sampai di langit, di tengah-tengah, di atas, dia kembali meluncur ke sebelah barat, dan seperti biasa tenggelam kembali di barat. Lalu besok paginya, matahari ini keluar dari sebelah timur seperti biasa. Di waktu duhanya, kata Rasulullah, waktu duhanya, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Yaitu dari dalam perut bumi kota Mekah akan keluar seekor binatang raksasa berkaki banyak. Nah, ini bukan khayalan ya, ini bukan dongeng. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Nama binatang ini Dabbatul Ardi. Kaum muslimin, binatang ini muncul di 3 tempat berbeda di bumi. Di waktu yang berbeda-beda. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Kata Rasulullah, apabila dia berjumpa dengan manusia, kalau manusia ini orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajahnya. Maka wajah orang ini menjadi putih, bersih, dan bercahaya. Jika ia berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa akan diketukkan ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya menjadi buruk rupanya. Manusia ketika itu membedakannya gampang. Yang putih bersih bercahaya menandakan itu orang beriman. Yang hitam buruk rupa menandakan orang kafir. Binatang ini kembali tenggelam masuk ke dalam perut bumi dan terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 ini, Bapak Ibu, ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Apa yang terjadi? Di dalam hadis-hadis yang sahih disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejadian yang ketujuh dari tanda besar kiamat yang ke-7 adalah akhir keberadaan orang Islam di bumi. Akhir keberadaan umat Nabi di bumi. Apa? Yaitu angin lembut kematian. Angin lembut kematian bertiup dari timur, kata Rasulullah. Dari timur. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan yaitu Yaman. Bertiup dari Yaman. Angin lembut ini segera membungkus bumi. Dan sabda Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun imannya kecil, dia terselip di hatinya, dia percaya Allah ada, hanya sekedar itu saja. Orang ini pun akan dijemput oleh angin itu, walaupun dia ada di dalam gua, ada di atas gunung dan sebagainya. Ketika angin itu menyentuhnya, terhirup olehnya, dia pun meninggal di situ. Akhirnya satu bumi ini serentak, orang yang kenal dengan Allah meninggal dunia. Orang yang beriman kepada Allah meninggal dunia, seluruhnya.